Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Melanjutkan apa yang tadi kita telah sebutkan tentang keyakinan Syiah atau Rafidah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan juga atau kesimpulan tadi terbukti dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh mereka, di antaranya Muhammad Al-Husain Al-Kashif Al-Ghita. Dia menyebutkan innahum la ya'tabiruna bi syai'in minas sunnah ani al-ahadith an-nabawiyyah illa ma sahha lahum an tariqi ahli al-bait an jaddihim. Sesungguhnya mereka, yakni Syiah, tidak menganggap sedikit pun dari hadis atau sunnah, maksudnya hadis Nabi, illa kecuali yang sahih dari jalan Ahlul Bait, dari kakek mereka, yakni marwahu as-Sadiq an Abihi al-Baqir an Abihi Zainal Abidin, dari as-Sadiq, dari ayahnya Al-Baqir, dari ayahnya Zainul Abidin, dari Al-Husain, yakni As-Sibt, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamullah alaihim jami'an. Amma ma yarwihi mithl Abi Hurairah, adapun seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin Hakam, Imran bin Hittan Al-Khariji, Amr bin Al-As, dan yang semisal mereka, falaysa lahu 'inda al-imamiyyati min al-i'tibar miqdar ba'udhah. Maka ya, hadis-hadis seperti itu dalam pandangan Syiah Imamiyah tidak dianggap walaupun seberat nyamuk, tidak dinilai sedikit pun. Ya. Wa amruhum ashhar min an yudhkar. Begitu kata dia. Aslu Syiah wa usuluhu, halaman 79. Nah, dengan pernyataan seperti itu disebutkan oleh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah, kalau begitu kesimpulannya mereka tidak menganggap landasan kedua yaitu as-sunnah sebagai sumber hukum mereka. Kenapa? Karena kalau mau dihitung jalan hadis yang dari keluarga Nabi Ahlul Bait itu sangat sedikit. Ya. Yang mereka sebutkan tadi dari Ja'far, dari Baqir, dari Zainal Abidin dan seterusnya, ini sangat sedikit hadis-hadis itu. Kemudian orang-orang yang dianggap bersama Ali atau orang-orang yang dianggap tidak murtad seperti hadisnya Miqdad, Abu Dzar, Salman, itu juga sangat sedikit sekali dibanding hadis-hadis para sahabat yang lain. Lebih-lebih lagi yang mereka khususkan dalil jarunya Al-Husain. Ya, sangat sedikit sekali. Kalau begitu berapa yang tersisa dari hadis-hadis? Seandainya pun itu yang sahih menurut pandangan Ahlus Sunnah juga. Ya, mana? Tidak ada kecuali sangat sedikit sekali terhitung. Kemudian di samping apa yang tadi disebutkan, yakni kesimpulannya sangat sedikit, dan kita tahu bahwa semacam Abu Hurairah ditolak oleh mereka. Kenapa? Ya karena Abu Hurairah hadisnya banyak. Yang terbanyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Sehingga ketika Abu Hurairah dicacat oleh mereka, maksudnya untuk mencacat semua hadis yang diriwayatkan melalui beliau. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadisnya sangat banyak. Termasuk Mukthirin, Abu Hurairah, Aisyah juga dicacat oleh mereka. Sehingga sekian banyak lagi hadis gugur. Demikian pula para sahabat yang lain yang banyak meriwayatkan hadis oleh mereka, ya, dicacat. Disebutkan dalam ilmu mustalah Ahlussunnah wal Jamaah, wal muktsiruna fi riwayat atsar Abu Hurairah yalihim Ibnu Umar wa Naam Abu Hurairah yalihim Ibnu Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabirun zaujatun Nabiy. Nah. Jadi Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir dan Aisyah. Nah, semua para sahabat yang ini, tujuh-tujuhnya oleh para Syiah Rafidah tersebut tidak dianggap semua. Sudah tinggal seberapa hadis Nabi. Ya. Sehingga dengan demikian jelas sumber hukum mereka, hadis mereka itu berbeda dengan hadis-hadis Ahlussunnah. Ya. Nah, ini bagaimana mau ketemu dengan Ahlussunnah kalau sudah sumbernya berbeda. Jadi memang perancangan pencetusan kelompok sesat Syiah ini sudah begitu matang sehingga sampai penyelewengannya sejak sumbernya. Ya. Kalau kelompok-kelompok lain masih Quran, hadis, ya kan? Dengan hadis yang kita ketahui juga. Hanya saja mereka ketika memahami hadis yang sama dan sama-sama diakui cuma diselewengkan maknanya. Tapi kalau mereka sudah sejak sumbernya sudah dibedakan. Sehingga ketika kita mengatakan hadis ini begini, oh, itu hadisnya kalian. Nah, kita anggap. Nah, sudah. Mau ketemu bagaimana? Enggak bisa. Kemudian yang lebih aneh lagi, hadis-hadis yang diriwayatkan itu ya, ternyata hadis-hadis ahad. Sedangkan hadis ahad menurut Syiah tidak bisa diamalkan. Menurut orang-orang Syiah atau menurut yang rajih dari orang-orang, pendapat orang-orang Syiah. Ya sudah. Apa yang tersisa kalau hadisnya sudah ahad, sedikit lagi, dan menurut mereka yang rajih tidak bisa dipakai. Kemudian tadi juga yang kita sebutkan, para rawinya, ya, para rawinya, yang diantara mereka sendiri berselisih, padahal itu rawi-rawi pokok. Semacam misalnya seorang yang bernama Zurarah bin Ayun, ya. Zurarah bin Ayun. Jadi inti dari para perawi mereka itu Zurarah, Abu Basir, Laits Al-Muradi dan Muhammad bin Muslim. Ya. Atau juga Barid bin Muawiyah Al-Ijli. Zurarah, Abu Basir, Laits ini Abu Basir. Jadi empat, ya. Zurarah, Abu Basir, Laits Al-Muradi, Muhammad bin Muslim dan Barid bin Muawiyah Al-Ijli. Keempatnya ini tidak disepakati oleh mereka. Ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan thiqah. Contoh di sini yang namanya Zurarah. Ya. Yang namanya Zurarah dikatakan oleh mereka dalam kitab Rijalul Kishi, ya, mereka punya empat kitab yang inti dalam bab para perawi hadis, yaitu Rijalul Kishi, Rijalun Najashi, begini tertulis, Rijalul Tusi dan Al-Fahrasat Al-Tusi. Nah, disebutkan bahwa Ja'far bin Al-Baqir, imam mereka yang maksum yang keenam menurut mereka, maksum, mengatakan bahwa kalau bukan karena empat orang itu, ya, laula haula maka na ahad yastambitu hadza. Enggak bisa seorang pun bisa mengambil hukum dengan ini. Haula huffadzuddin, mereka itu para penjaga agama. Ya. Ini di satu sisi menyebut begitu. Tapi di riwayat yang lain juga diriwayatkan dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, imam yang keenam juga menurut mereka tadi yang katanya ma'asum tadi. Dia mengatakan Zurarah syarrun minal Yahudi wan Nasara. Zurarah ini lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Tadi mengatakan apa? Ya. Kalau bukan karena mereka, enggak ada yang bisa mengambil hukum. Mereka itulah para penjaga agama, umana, orang-orang yang dipercaya. Itu tadi. Dalam Rijalul Kishi pada di kitab yang sama, itu tadi halaman 125, 124, ini halaman 142. Dari orang yang sama, ya, dari imam yang keenam, mengatakan apa? Zurarah syarrun minal Yahudi wan Nasara. Zurarah lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Bagaimana ini? Ilmu hadisnya mereka ini kok seperti ini? Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan kita katakan dari ini semuanya kedustaan atas nama imam-imam mereka. Ya. Kedustaan atas nama imam-imam mereka yang sebetulnya ya ini hanya upaya dari mereka untuk menyesuaikan hawa nafsu mereka. Kemudian dibuktikan pula oleh siapa? Ihsan Ilahi Zahir dalam kitabnya Bayna Syiah wa Ahli Sunnah. Semua tadi yang disebutkan, baik Abu Basir, Muhammad bin Muslim, dan Barid bin Muawiyah, semuanya dalam buku-buku biografi hadis-hadis mereka, kondisinya seperti itu. Para imam mereka kadang ngomong itu terpercaya, kadang ngomong tidak terpercaya, atau dengan redaksi-redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya mendhaifkan. Nah, bagaimana ini? Nah, yang jelas dari sini, seperti yang tadi disimpulkan, mereka hadisnya berbeda dengan hadisnya kita, dan mereka tidak perhatian dengan sanad hadis. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang sangat perhatian dengan sanad hadis, dan mereka tidak menerima dari hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah kecuali yang benar-benar sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, pandangan terhadap para sahabah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan sepakat untuk ihtiram, menghormati para sahabah, dan mendoakan kebaikan untuk mereka, para sahabah. Dan bahwa mereka adalah orang-orang yang amanah dan dipercaya. Sedangkan apa yang terjadi dari khilaf di antara mereka, ini adalah ijtihad dari mereka dalam persoalan-persoalan itu. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Dan itu urusan yang sudah selesai. Ya, artinya bagi kita gak boleh ngutak-ngutik itu lagi. Kita doakan mereka saja. Seperti yang Allah katakan, "Alladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Surat Al-Hasyr. Dan orang-orang yang datang berikutnya, yakni setelah para sahabat, mereka mendoakan, "Ampunilah kami ya Allah dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan." Sudah. Begitu. Dan tidak boleh bagi kita untuk menanamkan kedengkian pada mereka. Karena dalam ayat juga disebut, "Wala taj'al fi qulubina ghillan." Ya Allah, jangan kau jadikan pada kalbu kami kedengkian. Jadi enggak boleh menyimpan perasaan yang tidak baik terhadap para sahabat. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah puji dalam Al-Quran. Ya. Sehingga tidak boleh seorang pun menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan. Ya, setelah itu baik untuk masalah pribadi ataupun kelompok. Nah, ini secara global keyakinan Ahlus Sunnah terhadap para sahabat dan seperti yang diterangkan oleh para ulama dalam buku akidah. Nah, sekarang bagaimana keyakinan Syiah terhadap para sahabat Nabi? Juga ini sangat bertolak belakang. Yarauna anna sahabah qad kafaru. Mereka berpandangan bahwa para sahabat telah kafir, telah murtad. Illa nafaran qalilan, kecuali sedikit yang tidak murtad. la yatajawazuna asabi al-yadain, tidak melebihi jari-jari kita. Ini di satu sisi. Sisi yang lain, yadhauna aliyan makanatan fi makanatin khassah. Mereka meletakkan Ali pada kedudukan yang khusus. Sebagian menjadikan Ali sebagai wasi, orang yang satu-satunya menerima wasiat Nabi untuk menggantikan beliau. Sebagian menganggap Ali sebagai ilah, bahkan Tuhan. Sebagian memandang Ali sebagai Nabi. Ya. Oleh karena itu mereka memandang muslimin, bahkan para sahabat, sebagai orang-orang kafir ketika mereka meyakini bahwa khalifah yang memimpin muslimin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Uthman. Dianggap semuanya telah merampas haknya Ali, sehingga mereka kufar semua. Begitu pandangan mereka. Ya. Atau zalim, paling tidaknya dianggap zalim. Lalu siapa yang menyelisihi mereka dalam keyakinan ini dianggap zalim atau kafir atau fasik. Nah, begitu pula keadaan orang-orang yang menyelisihi keturunan mereka. Nah, dengan ini terjadi yakni kekacauan yang terus-menerus antara Syiah dengan yang lain karena keyakinan ini. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, mereka orang-orang Syiah keyakinannya seperti itu ringkasnya, dan terbukti dalam kutipan dari buku-buku mereka, memang mereka mengatakan seperti itu. Di sini ada kitab yang mengumpulkan hal itu, judulnya Aujazul Khitab fi bayani mauqif Syiah minal ashab. Nah, dalam buku ini dikumpulkan berbagai bukti-bukti yang otentik dari buku-buku mereka yang memang mereka itu telah mengkafirkan para sahabat. Di antaranya dalam kitabnya Raudatul Kafi lil Kulaini dan kitab-kitab lain, di sini disebutkan referensinya, dinisbatkan oleh mereka kepada Ali dan dusta ini. Kedustaan terhadap Ali. Ali enggak mengatakan begitu, tapi mereka meyakini Ali mengatakan seperti ini. Innan nasa kulluhum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghair arba'ah. Sesungguhnya manusia semuanya murtad setelah Rasulullah selain empat orang. Ya. Yani tiga orang, Muqaddad, Abu Dzar, Salman, ya kan? Kemudian di sini ada Ammar bin Yasir. Itu saja yang tidak. Semuanya murtad. Dikatakan dalam di tempat yang lain, ya. Yakni dari masdar atau sumber yang sama. Irtad dan nas illa salasat nafar. Semua murtad kecuali tiga orang. Ali ini ucapan dinisbatkan kepada Muhammad bin Ali Al-Bakir. Juga kana an-nas ahlu riddah ba'da an-nabi illa thalathah. Orang-orang murtad semua setelah Nabi kecuali tiga orang. Nah ini. Ini di buku-buku mereka meyakini seperti itu terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jalla yang berulang kali disebutkan dalam Quran? Apa? Radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Apa berubah? Ya. Nah ini. Mereka akhirnya punya keyakinan. Demi melegitimasi keyakinan-keyakinan mereka itu, nanti kita akan sebutkan mereka punya keyakinan bahwa Allah itu punya al-bada'. Apa itu al-bada'? Al-bada' itu mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Jadi Allah tadinya enggak tahu. Setelah terjadi baru setelah itu Allah tahu. Ya. Makanya kalau mereka kita sanggah dengan ayat itu, mereka akan mengatakan badalillah kada wa kada. ya, telah terjadi pada Allah bada. Dulunya Allah enggak tahu sehingga merekomendasi para sahabat, setelah itu Allah tahu bahwa ternyata para sahabat begitu. Bisa saja menjawab. Karena memang tadi sudah diprogram keyakinan-keyakinan mereka itu supaya bisa berlikaliku di dalam apa, berdialog dalam melegitimasi atau membenarkan keyakinan-keyakinan mereka. Nah, padahal keyakinan al-bada terhadap Allah ini artinya apa? Meyakini bahwa Allah ilmunya tidak sempurna. Ya, ibarat kita saja manusia. Ya, sekarang kita tahu seperti ini. Ternyata besok lusa kita katakan, oh ternyata enggak begini. Yang benar seperti ini. Nah, itu kalau manusia, makhluk. Terbatas ilmunya. Kalau Allah Azza wa Jal, ilmunya sempurna. Tidak ada yang seperti itu. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Allah Azza wa Jal tidak tersesat. Ya, tidak pula lupa. Tidak ada sesuatu yang apa namanya tersembunyi bagi Allah Azza wa Jal. Ya, yadhil punya makna yang macam-macam, bisa dilihat nanti dalam tafsirnya. Ala kulli hal, nanti kita akan singgung mungkin masalah bada ini. Alhasil itu keyakinan mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dianggap mereka telah kafir murtad. Lebih khusus lagi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Ini tokoh-tokoh Islam. Ya. Yang laki-laki Abu Bakar dan Umar sudah habis-habisan. Yang wanita istri Nabi dua-duanya, Aisyah dan Hafsah, habis-habisan. Semuanya dianggap kafir murtad. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka dan diakui oleh mereka, ya, seperti disebutkan riwayat dari Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bahwa dia menyetujui pengikutnya untuk menamai Abu Bakar dan Umar dengan sebutan Al-Jibtu dan Tagut. Padahal Al-Jibtu dan Tagut disebutkan dalam Al-Quran, ya, yakni celaan yang berat, ya, dan Jibtu itu artinya sihir di sebagian tafsiran, dan Tagut itu adalah syaitan. Ya, dan ahlul kitab Allah sebutkan yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka ahlul kitab mengimani jibti dan tagut. Nah, tafsiran mereka atau penamaan mereka bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah jibti dan tagut. Nah, bayangkan sampai disebut seperti itu. Bahkan dalam doa mereka, mereka punya yakni doa yang selalu mereka panjatkan. Mereka menamainya dengan doa Sonamai Quraisy. Namanya saja sudah seperti ini. Doa dua berhala Quraisy. Mereka maksudkan dua berhala itu ya Abu Bakar dan Umar. Dan isi doa tersebut adalah apa? Laknat terhadap keduanya. Bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal'an sanama Quraisy, dan laknatilah dua berhala Quraisy, wajibtaihima, dan kedua jibti mereka, dan tagutaihima, dan kedua tagut mereka, wabnataihima, dan kedua putri mereka, Aisyah dan Hafsah. Nah, ini menjadi doa rutin mereka. Kalau Ahlus Sunnah mungkin tiap pagi dan sore melakukan apa? Zikir sabah wal masa, ya kan? Zikir pagi dan petang. Kalau mereka itu, ya, ini doa yang selalu dipanjatkan ini. Laknat terhadap Abu Bakar dan Umar dan kedua putri mereka yang mereka itu, ya, yakni yang putri kesemuanya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang laki-laki adalah mertua Rasulullah Sallam dan para sahabat Rasulullah. Ya. Inilah keyakinan Syiah. Sampai oleh karenanya mereka terhadap pembunuh Umar bin Al-Khattab sangat senang. Jadi justru yang membunuh Umar, Abu Lu'lu' Al-Majusi, orang Majusi, bukan Muslim, itu bagi mereka malah apa? Malah menjadi pahlawan. Ya, karena memang kalau diurut-urut orang-orang Iran itu ya keturunannya Majusi. Ya, orang-orang Majusi kan dari sana, Persia. Ya, Iran itu. Makanya mereka sangat berbangga dengan Abu Lu'lu' Al-Majusi dan memberi julukan besar terhadap Abu Lu'lu'ah dengan julukan apa? Baba Syuja'uddin. Ya, Bapak Syuja'uddin, tahu Syuja', Syuja' itu pemberani. Pemberani dalam agama. Ya, ini. Dapat julukan seperti itu, Baba atau Abu Syuja'uddin. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu kenapa, ini banyak hal yang membuat mereka sangat benci kepada Umar, karena diantaranya yang menaklukkan negeri-negeri itu siapa? Umar bin Khattab. Pembukaan Persia, Romawi di negeri di zaman Umar sangat kuat. Jadi mereka secara tidak langsung, kalau mengingat sejarah, ini biangnya ini yang membuat negeri Majusi tumbang. Jadi dendam mereka kepada Umar radhiyallahu an sangat kuat. Bahkan karena kebencian terhadap sahabat ini, akhirnya mereka punya suatu keyakinan yang namanya keyakinan raja'ah. Raja'ah itu apa? Artinya kembali. Jadi mereka nanti sebelum kiamat dihidupkan lagi, ya, ini sudah keyakinan batil, ya, sudah mati dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk dikisos. Ya, sekarang sudah meninggal, sudah enggak bisa dikisos. Ya. Nanti sebelum kiamat dibangkitkan lalu dikisos. Ini keyakinan raja'ah. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat mereka, Inna Abu Bakrin wa Umar yuslabani yawma id ala syajaratin fi zamanil Mahdi. Nanti Abu Bakar dan Umar akan disalib pada hari itu pada sebuah pohon di zaman Imam Mahdi. Nah, ini juga mereka punya keyakinan Mahdi. Tapi Mahdinya mereka beda dengan Mahdinya Ahlussunnah. Mahdinya mereka sudah ada sekarang. Ya. Tapi masih sembunyi. Sejak ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, sembunyi di gua. Nggak tahu makan apa di gua itu, sirdap itu. Ya, di sirdap. Sampai sekarang ditunggu-tunggu, nggak kunjung datang. Udah disiapkan kuda, nggak kunjung datang. Ya, masuk sembunyi di dalam sirdap. Yang ini sirdap itu ruangan di bawah tanah. Nah, itu Mahdinya mereka. Nanti kata mereka, kalau sudah muncul, raja'ah tadi mengembalikan, menghidupkan kembali Abu Bakar dan Umar, kemudian disalib keduanya, wa takunu tilka syajarah ratbah qabla salib fatasiru yabisatan ba'dahu. Yang pohon itu yang buat menyalib, sebelum dipakai menyalib pohon itu basah, ya, tapi setelah dipakai menyalib tiba-tiba jadi kering pohonnya. Ya, ala kulli hal khurafat, ya, cerita-cerita yang tidak masuk akal, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena memang agama Rafidah, agama Syiah itu agama yang dibangun di atas kadzib, kedustaan, bukan di atas kejujuran. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan tentang Abu Bakar dan Umar dan juga Aisyah dan Hafsah, dan mereka menuduh, bahkan Aisyah radhiyallahu anha dituduh zina oleh mereka. Dan ini seperti ucapan siapa di zaman Rasul? Orang-orang munafik. Ya, ucapan orang-orang munafik. Jadi mereka mewarisi musuh-musuh Islam dalam keyakinan mereka. Kemudian berikutnya, dalam bab tauhid, Kita akan lihat bagaimana perbedaan Ahlussunnah dengan Syiah dalam bab tauhid. Ahlussunnah meyakini dalam tauhid mereka bahwa Allah Azza wa Jal Al-Wahidul Qahhar, satu-satunya sesembahan yang maha, yakni Al-Qahhar, tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya, dan tidak ada perantara antara dia dengan hamba-hambanya dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Berdoa yang langsung. Sudah zuhur. Ya. Mana apa ini? Sekarang. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. InsyaAllah nanti. Pada sesi berikutnya. Pembahasan tauhid ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.